panjang umurnya, panjang umurnya, gak mati panjang umur. Orang gila tuh. Gak ada. Enggaknya boleh dibilang bisa. Ulang tahun tapi dibilang bisa. Orang sekarang pada goblok begitu. Bener, Bo? Nah, iya, pengaruh lalu disumpah tuh. Makanya di dalam lagu dikatakan Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Rasulullah disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, dulu ketika Allah menciptai Nabi Adam, Allah diprotes sama malaikat. Kata malaikat, ada ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yufsidu fima. Ya Allah, kenapa kau ciptakan Adam? Kau ciptakan manusia. Manusia itu perusak. So, tahu banget malaikat, orang yang belum dibikin dibilang perusak. Kenapa malaikat bisa ngomong begitu? Ternyata malaikat melihat dari potongannya. Kalau kita yang sudah berangkat haji bu ke Mekah, di Mekah itu ada kota namanya Jeddah. Jeddah artinya nenek. Di sana ada kuburan 5, panjangnya 7 meter. Itu diperkirakan salah satu kuburan Nabi Adam. Bayangin orang kalau tingginya 7 meter, bulunya kayak apa? Waduh, serem kayak pohon. Malaikat niat mulutnya gede buat wah perusak nih orang perusak mulutnya gede banget. Tapi ketika Allah ciptakan Nur Nabi Muhammad, malaikat heran, malaikat kagum, malaikat tanya kila bu Adam, ya Rob, apakah ini yang disebut Nabi Adam? Bukan, kata Allah. Allah bilang Adamu funiluhu ahlal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat tanya lagi, kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Bukan. Justru Nabi Nuh, kapalnya kagak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh, terdapat Nur Nabi Muhammad SAW. Makanya orang serojak, kalau pengen kagak kelebu, kagak pengen kebanjiran, amalin dah amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ya, kita kadang-kadang terbalik. Giliran orang kaya yang undang teragak-agak. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati, wah pimpin tahlil ke kelakuan ke saya tuh, jok, kelakuan. Jadi orang susah mati minta talib. Nah, ilah, tidak boleh gigi. Jolah, ya. Kelembu, udah kelembu. Mereka tanya lagi kepada Allah, kila huwa Ibrahim. Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim? Bukan. Justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, Allah bilang, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Naru isim nakirah umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu enggak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek mata tiga cinta ke mata-mata. Apinya ke mana? Makanya kata Allah, wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas adem semua. Maka ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin di kompor. Ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca bu. Ya narubun ibadah wa salaman ala Khadijah. Pegang datu api, insya Allah angus. Lepuh-lepuh dah bohong. Rasulullah Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan Azjal Azkiyah, manusia yang paling bersih di antara yang bersih. Nih mohon maaf Pak, Bu, kita kemana-mana kan sering bawa kotoran dalam perut, benar? Kita mau ke pasar, kita bawa kotoran, kita mau ngaji, kita bawa kotoran, kita mau ke musola, kita mau kemana aja bawa kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air, tainya hilang. Nabi buang air, tainya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air, tainya hilang. Yang buang air pinggir kali, bukan hilang, tainya mohon. Rasulullah lagi perang Badar, pengen buang air, kata sahabat, Nabi sini aja udah, buang airnya. Yang kemana-mana, si aling-aling kan pengen kain. Rupanya nih sahabat penasaran juga, bagaimana sih pengen tahu untuk tainya Nabi. Setelah Rasulullah buang air, itu sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya dia kagak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wafidi, Rasulullah badannya bau misik, laler nemplok di badan Rasul, nyerosot. Lain sama kita, kalau laler nemplok di badan kita, nyara. Jauh. Ibu, Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi, makanya istri beliau yang namanya Siti Aisyah rajin banget. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya dilapin, habis dilap diciumin, habis dilap diciumin. Makanya kita juga begitu kalau berbakti ke suami. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis macul. Kamu tertarik aja bang, sini bang, minyak kasturi bang, iya. Rasain gopramus. Makanya Rasulullah dikatakan Al-Jal Al-Jiyah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita peringati kelahirannya hari ini. Ini bentuk tanda cinta kita sama Nabi, cinta kita sama Rasul. Kenapa? Karena Rasul cintanya gak pernah berubah buat kita. Rasulullah cintanya dari dunia sampai akhirat, saya sama umatnya. Lain sama cinta kita. Kalau cinta kita sering berubah, ya dong. Kita kan kadang-kadang baru-baru doang pacaran, tentu kita tahan depan pacar. Udah jadi suami istri depan suami, pras. Aku aja mau. Pantas, ada engselnya. Cintanya sering berubah. Kadang-kadang kita baru-baru doang nganten baru, kondangan mesra, banget jalannya, gandengan tangan, pakai baju samaan. Jalannya rusak sampai bolong kan ngomongnya, hati-hati neng, jalannya ecek. Iya! Aduh. Udah punya anak tiga, punya anak empat, bini ngajakin kondangan, bang, kondangan yuk, berangkat kewek. Bininya pulang kondangan laporan ke plentek, bang, tadi saya ke plentek, mata lu ngotong. Cinta kita sering berubah, benar bu? Iya, kita kan baru-baru doang manten baru, makan main suap-suapan ijem. Iya, kita udah punya anak tiga, punya anak empat, laki lagi sakit, pengen pasti suapin makan. Beragam manten buat bini bang, makan makan agak-agak mati mati banget. Ya Allah, cinta kita sering berubah, tapi Rasul cintanya gak pernah berubah dari dunia sampai akhirat. Maulid yang kita laksanakan hari ini, malam ini bisa sukses, maulid bisa berhasil. Ayo selesai maulid, tingkatin ibadah kita. Ibu, yang kemarin-marin belum doyan ngaji, habis maulid ngajinya rajin. Biarin tetangga belum doyan ngaji, jangan pakai kata apa-apa. Kadang-kadang pada usil banget tetangga bolu-bolu yang ke majlis nanti, ada yang dikata, tumben bolu ngaji. Tapi itu gak kabur. Yarin, jangan pakai di arwarwi. Orang bolu-bolu yang ngaji, yarin, ini kalau kita gak ngaji sekarang berabe. Tadi Pak RW sudah bilang, ini sekarang lagi rame masa-masa pencucian otak. Wabil khusus buat anak-anak muda, mahasiswa, apa? Yang namanya NII, Negara Islam Indonesia, sosial jangkalan sialan. Kalau anak muda udah masuk di situ, otaknya dicuci, masuk pakai formulir, nama harus ganti dua, dia harus bayar mingguan, bulanan, tahunan. Sebelum masuk itu ditanya pernah melakukan dosa apa, harus ada penembusan dosa kalau mau masuk. Kalau anak muda udah masuk ke situ, orang tuanya bilang kafir. Kenapa? Karena Indonesia masih Mekah, belum Madinah. Mekah itu apa? Yang namanya Mekah, belum turun perintah sholat, belum turun perintah puasa. Jadi gak perlu sholat, gak perlu puasa. Kenapa? Karena belum masuk Madinah. Madinahnya mana? Oh, pesantren Al-Zaitun. Oh, please, it's your mind. Jangan kita lihat pesantren hebatnya, luasnya, cakepnya berbentar, akidah kita diacak-acak. Ini macam-macam yang namanya Panji Gumilang tuh. Ini anak-anak muda ngeri, dia masih sekarang baik-baik. Kenapa? Itu yang mendangkakan akidah, dia bilang NKRI gak ada, yang ada NII, Negara Islam Indonesia, KW9, saya keramik. Pakai ada KW-KW-nya. Ternyata kita. Kenapa? Saya waktu heran, di Indonesia ini pasar cakep. Apa aja yang masuk, laku. Ada aliran baru, ada aja yang ikutin. Ada nabi baru, ada aja pengikutnya. Saya bingung nih Indonesia pasar laku ini. Nabi mulai dimusokin laku, ada yang ikutin. Padahal mantan pelatih petinju jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Yang namanya kita ke Bogor yakin pasti dapat talent. Cuma dapatnya wahyu di Gunung Sindur. Pas diwawancarain di TV, di depannya dia minuman, Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Ini nabi stres. Ya parah. Muncul lagi, Lia Aminuddin bawa aliran Salabongo. Kerajaannya namanya Eden. Mula-mula ngaku nabi kurang stres, ngaku malaikat Jibril. Di penjara sama polisi, dalam penjara enteng ember. Ada yang nanya, siapa di penjara sama? Diri. Kok enteng ember? Mau ngapain? Mau boker. Ya. Mungkin mau boker. Ini udah parah tuh. Ada ajaran baru lagi, agama baru. Berbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah. Namanya Jacun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugiling. Benar-benar ini tuh Nabi Tugiling. Jangan itu nama Nabi, nama Ustaz aja kurang enak. Baiklah para bapak hadirin jamaah sekalian, drama selanjutnya Al-Mukarram Al-Ustaz Tugiling. Ya. Di kuping kurang enak dengernya. Apalagi nama Nabi. Benar yuk. Nah kalau nanti itu gini, baca sholawat kagak enak. Yang bersolih ala sedina itu gini. Soalnya di sedina itu gini. Ya Allah, yang kebian nenek-nenek, pegang rebana, lagi asrokol. Sallallahu Allah, itu gini. Lalu. Parah ya itu. Makanya nanas. Ibu-ibunya ngaji, bapak-bapaknya ngaji, anak mudanya ngaji, kan resep, enak ibu. Ini paham-paham sekarang orang pada so tau, merasa pinter, merasa hebat. Merasa dia doang yang benar. Sekarang banyak, bikin-bikin, bikin-bikin, bikin-bikin, bikin-bikin.